Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa wala. Para pendengar RRI yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kembali kita bertemu hari ini untuk memperdalam kajian kita terhadap firman Allah Subhanahu wa taala, yang pada hari ini kita akan membahas ayat ke-46 dari surah Al-Mu'minun yang berbunyi sebagai berikut. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ila fir'auna wa mala'ihi fastakbaru wa kanu qauman 'alin. Kepada Fir'aun dan para pemuka kaumnya, tetapi mereka angkuh dan mereka memang kaum yang sombong. Para pendengar rahimakumullah, terjadi lagi kasus sebagaimana yang terjadi pada umat-umat sebelumnya, yaitu ketika Nabi Musa dan Nabi Harun diutus kepada Fir'aun beserta dengan pembesar-pembesarnya dan juga masyarakat pada saat itu, ternyata sikap mereka adalah fastakbaru. Mereka kemudian bersombong dan wakanu qauman 'alin, dan mereka memang adalah orang-orang yang sangat angkuh dan sombong. Diutus dua orang nabi sekaligus kepada Fir'aun yang merupakan raja di raja pada saat itu. Pembesar-pembesarnya adalah orang-orang yang begitu sangat hebat menguasai, tapi kemudian terjadi adalah fastakbaru. Kemudian mereka menjadi angkuh. Pertanyaannya adalah, kenapa kemudian mereka ini menjadi angkuh? Karena mereka tidak sudi disamakan status mereka itu dengan orang-orang Bani Israel yang mereka tekan selama ini. Mereka tidak meyakini bahwa semua manusia itu sama. Tetap yang namanya masyarakat Mesir, keturunan Mesir adalah orang-orang yang lebih hebat daripada Bani Israel yang selama ini mereka sangat rendahkan. Mereka tidak mau terima bahwasanya ajaran yang dibawa oleh Nabi Musa mengajarkan Tuhan yang paling tinggi itu adalah Allah Subhanahu wa taala yang Maha Agung dan Maha Kuasa, sehingga akhirnya kemudian untuk menutupi ketidakterimaan mereka ini, yang kemudian keluar dari sikap mereka itu adalah fastakbaru. Dan kita bisa melihat bahwa ternyata sikap sombong dan angkuh yang terjadi pada diri Fir'aun ini bukan olah-olah, bukan sesuatu yang biasa, ketika dia malah menganggap dirinya sebagai Tuhan yang tidak pernah dilakukan oleh satu umat sebelum pun, sebelum Fir'aun. Dia mengatakan, waqala fir'aunu ya qaumi ma 'alimtu lakum min ilahin ghairi fa'uqid li ya hamanu 'ala tini faj'ali sarhal la'ali attali'u ila ilahi Musa wa inni la'azunnuhu minal kazibin. Ketika Fir'aun berkata kepada kaumnya, aku tidak pernah tahu ada Tuhan selain aku. Wahai Haman, pembesarku, tolong buat gedung setinggi-tingginya. Aku akan naik ke atas dan aku mau tengok di mana Tuhannya si Musa. Dan aku sungguh mengetahui bahwasanya dia adalah orang-orang yang berkata dusta. Ini adalah sikap sombong yang sudah sampai kepada puncaknya. Ketika dia mengakui dirinya sebagai Tuhan, ketika kaumnya menganggap dirinya juga sebagai Tuhan, bahkan Fir'aun dengan sombongnya mengatakan, alaysa li mulku Misra wa hazil anharu tajri min tahti, bukankah aku sudah memiliki Mesir ini semuanya, kota ini, dan ini di bawahku ada sungai-sungai yang mengalir begitu sangat indah, aku menguasainya. Sikap sombonglah yang terjadi karena mereka adalah orang-orang yang tidak mau menerima kebenaran, dan yang lebih parah lagi, ini adalah sikap sombong yang tidak pernah dikenal di dalam catatan sejarah di umat-umat sebelumnya. Bersama kita di studio sudah ada Ustaz kita, ada Ustaz Adi dan Ustaz Jainal Arifin, kami persilakan. Terima kasih Ustaz Perdana. Para pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana yang telah disampaikan berulang-ulang kali di dalam siaran kita ini, bahwa Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita kisah-kisah lewat ayat suci Al-Qur'an tentang umat terdahulu. Dan kalau kita melihat di sini bahwa apa yang terjadi dari kisah umat terdahulu itu sangat penting untuk kita telaah kembali agar kita tidak mengulangnya kalau itu sebuah keburukan. Kalau kita menelaah kepada ayat ini, melihat dengan sepintas, maka kita mendapati betapa sombongnya Fir'aun dan para pembesarnya. Nah, kita ketahui bahwa sombong jugalah atau keangkuhan jugalah yang menyebabkan iblis dikeluarkan dari dalam surga. Dan kesombongan adalah dosa pertama yang dilakukan oleh makhluk. Nah, kesombongan ini ternyata tidak hanya terjadi pada sosok Fir'aun, tapi juga terjadi boleh pada manusia-manusia yang lain. Yang lebih parah lagi, terkadang ia menyombongkan apa yang sebenarnya bukan miliknya. Ketika seseorang menyombongkan hartanya, maka sebenarnya itu bukanlah miliknya. Allah hanya memarkirkan sejenak harta itu pada dirinya. Sama dengan hidup ini. Hidup ini hanyalah sebatas titipan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang pada suatu saat nanti akan bisa diambilnya tanpa ada pemberitahuan terdahulu. Oleh karena itulah, apa yang mau ingin kita sombongkan dalam hidup ini? Karena sebenarnya kita tidak memiliki. Nah, itu jugalah yang menjadi aneh ketika Fir'aun merasa dirinya hebat, merasa dirinya kuat, merasa dirinya mampu menguasai segala sesuatu, sehingga dia menjadi orang yang seakan-akan paling tinggi di permukaan bumi Allah ini. Dan dengan demikian ia meremehkan orang lain dan mengercilkan orang lain. Ini juga terjadi pada Fir'aun-Fir'aun zaman sekarang ini. Artinya pembesar-pembesar saat sekarang ini, betapa mereka amat sangat angkuh menyombongkan kekuasaan yang ada pada dirinya dan kemudian menzalimi hak-hak orang lain. Nah, oleh karena itu ayat ini memberikan semacam peringatan dan sekaligus nasihat yang sangat baik bagi kita agar kita tidak mengulangi kesalahan Fir'aun yang sangat fatal terdahulu, sehingga apa yang terjadi pada Fir'aun sungguh sesuatu yang sangat menghinakan. Artinya menghinakan dirinya, sampai hari ini Allah Subhanahu wa Ta'ala masih memeliharakan jasadnya bagi kita agar kita dapat melihatnya dan menjadikan itu sebagai ibrah dalam kehidupan. Artinya orang yang dahulu begitu hebat, luar biasa kekuasaan dan kekayaannya, ternyata bangkainya pun tidak orang melihat ada lagi tanda kebesaran itu pada dirinya. Ini bisa terjadi pada Fir'aun dan sudah terjadi pada Fir'aun terdahulu, dan bisa jadi berulang bagi mereka yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menyombongkan dirinya. Saya kira itu tambahan dari saya, Ustaz. Ya, sedikit saya tambahkan suatu hal yang menarik di ayat 46 ini, kepada Fir'aun dan para pemuka kaumnya, tetapi mereka, di sini ada kata-kata mereka angkuh. Artinya apa? Kalau Fir'aun saja yang angkuh, itu sudah luar biasa. Bertambah luar biasa, rupanya malaihi, para pemuka, bisa kita katakan dengan para pejabat yang ada di sekitar Fir'aun, keluarga besar Fir'aun, sebagian besarnya, walaupun ada yang tidak terkontaminasi, itu sudah begitu terpengaruh dengan virus-virus keangkuhan dan tinggi hati, alin. Bila masyarakat sudah bertingkah pola angkuh dan tinggi hati, maka masyarakat ini yang akan terjadi selanjutnya adalah kehancuran. Maka di sini suatu hal yang sangat mengerikan bagi kita, karena Allah mengatakan fastakbaru, mereka angkuh, wakanu kauman, mereka adalah kaum yang tinggi hati. Artinya kejahatan itu sudah begitu kolektif, kesombongan itu sudah begitu kolektif. Maka dapat kita gambarkan, sombong sebenarnya adalah awal kehancuran, dan betapa parah kehancuran itu bila sudah menjadi sifat yang mendarah daging bagi budaya setempat. Sementara kita ketahui bersama, orang sombong saja tidak ingin melihat orang lain sombong di hadapannya. Bertambah mengerikan lagi kehancuran itu apabila ada orang miskin yang sombong, sementara yang kaya saja tidak layak sombong karena memang kekayaan dia bukanlah milik dia. Ini dapat kita sampaikan. Iya, terima kasih Ustaz Jenal, terima kasih Ustaz Ardi. Para pendengar rahimakumullah, sebagai kesimpulan kita pada kajian kita pada hari ini, kita sebentar mengaca. Ketika Allah menggambarkan tentang bagaimana Fir'aun sebagai fastakbaru wa kanu qauman alin, angkuh, sombong, coba kita berkaca sebentar kepada diri kita. kita ini termasuk orang-orang yang seperti Fir'aun ataukah seperti Nabi Musa alaihissalam dan juga seperti Nabi Harun? Kalau ternyata kita bersikap seperti Fir'aun, maka kita sudah tahu jawabannya bersama, tidak akan memberikan dampak yang baik, karena Fir'aun ditenggelamkan oleh Allah dan dihukum oleh Allah dengan berat, begitu juga dengan kaumnya. Dan kalau ternyata kita meniru dan bersikap seperti Nabi Musa dan Nabi Harun, maka mereka adalah para utusan Allah yang diberikan jaminan oleh Allah Subhanahu wa taala kebaikan hidup di dunia dan juga kebaikan hidup di akhirat. Mudah-mudahan dapat menjadi cerminan dalam kehidupan kita untuk membuat kehidupan kita menjadi lebih baik lagi. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.